بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوة الإيمان وأحباب في الله، sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita kitab Bulughul Umniyah fi syarhi al-Manzumah al-Baiquniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis al-Aziz dan hadis al-Mashhur. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan mensyarah bait yang ke-14 tentang hadis al-Mu'an'an dan hadis al-Mubham. Qala an-Nazimu rahimahullahu ta'ala Mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karam wa Mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karam wa Mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Artinya Mu'an'an adalah hadis al-Mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sighah atau dengan lafaz periwayatan an fulan ya, tanpa menyatakan bahwa saya mendengar atau sami'tu au haddatsani au haddatsana akhbarana dan lain sebagainya. Ka'an Sa'idin an Karam. Ka'an yaqul ar-rawi, seperti misalnya seorang perawi mengatakan an Sa'idin an Karam. Ya, Sa'id an Karam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Baik. Jadi Mu'an'an, hadis Mu'an'an yaitu hadis yang diriwayatkan dengan an fulan huwa al-hadithu alladhi yuqalu fi sanadihi fulanun an fulanin duna bayanin lit-tahdithi aw al-ikhbari aw as-sama'i. Jadi hadis Mu'an'an adalah hadis yang di dalam sanadnya perawi mengatakan fulanun an fulan, ya, tanpa menyatakan bahwa ia mendengar hadis tersebut dari si fulan, tanpa mengatakan haddatsana atau akhbarana. Ya. Waktafa an-nazim rahimahullahu taala fi ta'rifihi bil mithal. Ya, maka di dalam ta'rifnya an-nazim Asy-Syaikh Al-Baiquni itu hanya menjelaskan hadis Mu'an'an dengan contoh, ya, yaitu faqala ka'an Sa'idin an Karam. Jadi hadis Mu'an'an itu contohnya seperti an Sa'idin an Karam, ai an yaqul ar-rawi, bahwa perawi mengatakan an Sa'idin an Karam. Baik. Intinya bahwa hadis Mu'an'an ini tidak ada pernyataan dari perawi bahwa dia mendengar. Ya, hanya saja dia mengatakan an. An ini artinya dari. Ya. Saya mendengar fulan. An fulan. Nah, dari fulan atau an fulan. Ini kan tidak ada kenyataan bahwa saya mendengar. Misalnya saya menyampaikan riwayat. Ya. Menyampaikan cerita. Saya mengatakan bahwa cerita ini dari Pulan, tanpa saya menjelaskan bahwa saya mendengar dari Pulan. Saya hanya menceritakan bahwa khobar ini dari Pulan. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan saya mendengar, kemudian kemungkinan tidak mendengar. Baik. Jika demikian, maka apa hukum hadis al-mu'an'an? Apakah sanadnya dihukum sebagai sanad yang bersambung atau sanad yang terputus? Nah, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan hukum hadis mu'an'an ini. Wakhtalafal ulama'u fi hukmil mu'an'an. Ahuwa min qabilil muttasil am min qabilil munqati'. Qawlani. Ada dua pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hadis mu'an'an ini. Apakah dia dihukum sebagai hadis yang bersambung sanadnya atau hadis yang terputus. Dua pendapat. Awalan, qila innahu min qabilil mursali wal munqati'i hatta yatabayyana ittisaluhu bi ghairihi. Ya, hatta yatabayyana ittisaluhu bi ghairihi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hadis mu'an'an itu dianggap sebagai hadis yang mursal dan hadis ya atau mungkote. Sebenarnya kedua-duanya adalah hadis yang sanadnya terputus. Nah, maka hadis mu'an'an itu dihukum sebagai hadis yang mungkote atau mursal hatta yatabayyana ittisaluhu bi ghairihi, sehingga ada kejelasan ya bahwa riwayat yang dia sampaikan dengan lafaz an itu benar-benar didengar dari gurunya ya, atau dari orang yang riwayat itu ia sandarkan kepadanya. Jika tidak ada kejelasan, maka hukumnya mungkoti ya. Kejelasan itu artinya bahwa di dalam riwayat lain ada yang menyatakan bahwa ya, bahwa dia mendengar. Misalnya dalam satu riwayat perawi yang setelahnya mengatakan an fulan. Kemudian di dalam riwayat lain ternyata ada menyatakan bahwa dia menyatakan atau meriwayatkan dengan lafaz al-ikhbar atau at-tahdis. Nah, maka ini hadisnya dianggap sebagai hadis yang muttasil. Atau ada pernyataan lisan dari orang yang meriwayatkan dengan an bahwa hadis ini didengar dari fulan. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba jumhurun minal muhaddithina wal fuqaha wal usuliyyin ila annal mu'an'an mahmulun ala littisali bi syardaini. Jumhur muhaddisin, jumhur ulama ahli hadis, ulama fikih, ulama usul itu berpendapat bahwa hadis mu'an'an itu dianggap sebagai hadis yang muttasil dengan dua syarat. Ya. Jika tidak memenuhi dua syarat ini, maka mu'an'an itu dianggap sebagai hadis yang terputus sanadnya. Dengan demikian dianggap sebagai hadis yang dhaif. Apa syaratnya? Yang pertama, awalan, alla yakuna rawi mausufan bitadlisi. Pertama, perawi yang mengatakan an atau perawi yang meriwayatkan dengan lafaz an itu tidak disifati sebagai perawi yang mudallis. Apa itu mudallis? Apa itu tadlis? Ya, sebenarnya nanti akan ada pembahasan khusus tentang tadlis, tetapi sebagai gambaran bahwa tadlis itu artinya menyamarkan. Ya. Menyamarkan riwayat atau menyembunyikan aib yang ada di dalam riwayat. Misal, seseorang mendengar hadis dari fulan yang dhaif, ya, kemudian fulan yang dhaif ini meriwayatkan dari orang yang thiqah, nah maka karena dia tidak ingin menyebut nama orang yang dhaif tersebut, akhirnya dihapus. Ya, tidak disebutkan, dan dia langsung menyebutkan orang yang di atasnya dengan menggunakan lafaz an. Jadi penyamarannya itu, ya, dia menyamarkannya itu dengan an. Ya, nah maka tadlis itu adalah seseorang meriwayatkan dari orang yang, ya. Jadi tadlis ini nanti akan ada banyak jenis-jenisnya. Intinya adalah, ya, bahwa ada penyamaran di sini. Ya, bisa jadi hadis itu didengar dari orang ini, tetapi orang yang hadis tersebut ia riwayatkan darinya itu dhaif sehingga disembunyikan. Nah, ini masuk dalam tadlis syuyukh. Nah, tetapi kalau dia meriwayatkan hadis yang tidak pernah ia dengar, tetapi pernah berjumpa, pernah bertemu dengan syekh tersebut, dan meriwayatkan seolah-olah pernah mendengar dengan mengatakan an, nah maka ini namanya tadlis. Nah maka hadis mu'an'an ini diterima, dianggap sebagai hadis yang muttasil selama perawinya ini tidak dikenal sebagai orang yang mudallis. Artinya tidak ada track record bahwa dia pernah mudallis. Atau ada kasus tetapi tidak, hanya sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Wa illa lam tuhmal anhu wa illa lam tuhmal an'anatuhu ala al-ittisal hatta yusarriha bit-tahdisi aw bis-sama'i. Jika tidak, maka hadis an'anahnya, hadis yang dia riwayatkan dengan an fulan ini, tidak dapat dianggap sebagai hadis yang muttasil. Ya, hatta sehingga dia menjelaskan bahwa dia pernah mendengar, yaitu dia meriwayatkan dengan lafaz haddatsana au sami'tu. Ya, haddatsana au sami'tu, dan tentu ini menuntut bahwa perawi tersebut di samping ia tidak mudallis, dia juga harus siqah. Ya, dia juga harus siqah, sebab jika dia pendusta, bisa saja dia mengatakan haddatsani fulan padahal dia tidak pernah mendengar hadis tersebut dari fulan. Nah, maka hadis mu'an'an ini diterima, pertama, apabila perawinya thiqah dan tidak mudallis. Ya. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, sebenarnya syarat pertama ini pun ada dua perincian. Pertama, perawinya thiqah, kemudian yang thiqah ini tidak boleh mudallis. Kemudian yang kedua, thubutu mulaqatihi liman rawa anhu bil an'anah. Nah, bahwa hadis, ya, pulan yang meriwayatkan dengan an-anah, dengan lafaz an ini, itu benar-benar pernah bertemu dengan syekh yang ia ambil hadis darinya. Ya, walau marrah, artinya ada bukti bahwa orang ini pernah bertemu dengan syekh tersebut. Ya, ala madhhabil Imam Al-Bukhari fi jami'ihi, dan ini madhab Imam Bukhari. Artinya syarat Imam Bukhari di dalam menerima hadis yang mu'an'an adalah bahwa orang yang mu'an'ain, yang meriwayatkan dengan an'anah itu, harus ada bukti pernah bertemu dengan al-mu'an'an anhu, ya, dari guru yang dia ambil riwayatnya dengan lafaz an. Ya, ini syarat Imam Bukhari. Wa syaikhuhu Ali ibni Ali ibn Abdullah al-Madini. Ya, dan guru Imam Bukhari yaitu Ali ibni Abdullah al-Madini. Wa ghayruhuma. Aw thubutu kaunihima muta'asiraini ma'a imkanil liqa'i 'inda al-Imam Muslimin wal jumhur. Ya, atau thubutu kaunihima muta'asiraini, yaitu dua orang perawi ini, al-akhidh wal ma'khudh anhu, ar-rawi wal marwi anhu, ini harus hidup pada satu zaman, hidup sezaman. Ya, karena kalau enggak hidup sezaman, ya maka sudah dipastikan hadisnya terputus. Misalnya ada orang meriwayatkan dengan lafaz an, ya, tetapi orang yang dia sebutkan, ya, itu telah mati sebelum dia lahir. Ya, maka ini bagaimanapun juga tidak mungkin hadisnya muttasil. Ya, nah maka syarat mu'an'an ini diterima, ya, adalah harus kedua perawi ini muta'asiro ini hidup pada masa yang sama sehingga ada kemungkinan untuk bertemu. Ya, ma'imkanil liqa, kemudian ada kemungkinan untuk bertemu. Ya, ada kemungkinan untuk bertemu, bukan hanya sezaman saja, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bertemu. Misalnya dua orang hidup sezaman tetapi tinggal di daerah atau tinggal di negara yang berbeda, dan tidak ada riwayat perawi ini mengadakan perjalanan ke negeri sang syekh, atau syekh juga tidak ada riwayat perjalanan ke negeri perawi. Ya. Ya, kecuali mungkin di zaman kita sekarang ini sudah ada wasailul ittisal, media komunikasi jarak jauh, ya mungkin itu lain lagi. Kita berbicara dalam konteks zaman dahulu, ya, karena kita ingin menghukum hadis-hadis yang sudah tertulis, terkodifikasi di dalam buku-buku. Ya. Nah, maka ini adalah syarat Imam Muslim dan Jumhur. Jadi, ya, Imam Muslim tidak mensyaratkan ada bukti pertemuan. Ya, ada bukti pertemuan. Yang penting ada kemungkinan bertemu. Misalnya apa? Dua orang perawi ini hidup pada satu zaman, kemudian hidup juga di satu tempat, sezaman dan setempat. Nah, kalau setempat, nah ini kemungkinan untuk bertemu itu sangat besar sekali. Terlebih lagi apabila kita mengetahui tradisi ataupun kebiasaan para ulama zaman dahulu, itu mereka tidak akan meriwayatkan keluar kampung mereka kecuali apabila ulama-ulama yang ada di kampungnya itu sudah diambil hadisnya semuanya, ya. Baru setelah itu mereka mengadakan rihlah. Wa ala hadza yuhmalul ahadits al mu'an'anah al waridah fi sahihaini. Maka hadis mu'an'an yang ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, itu artinya bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah mengadakan penelitian dan sudah membuktikan bahwa perawi yang meriwayatkan dengan an'anah ini itu pernah bertemu. Kalau menurut Imam Bukhari, kalau Imam Muslim ada kemungkinan bertemu, ya, ada kemungkinan bertemu, ya. Tapi mungkin akan ada pertanyaan, bukankah kemungkinan itu adalah sesuatu yang lemah? Ya, karena kemungkinan mungkin-mungkin itu adalah sesuatu yang lemah. Ya, memang kemungkinan itu lemah. Hanya saja itu dikuatkan oleh keadaan perawi yang thiqah. Nah, kenapa? Karena perawi yang thiqah dan tidak mudallis, tidak mungkin ia mengatakan an fulan kecuali apabila hadis tersebut benar-benar pernah didengar dari gurunya. Nah, jadi yang menguatkan kemungkinan ini, yaitu imkanul liqa ini, adalah bahwa perawi itu thiqah dan tidak mudallis. Nah, maka dua syarat ini sudah cukup untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada ihtimal kemungkinan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi intinya bahwa hadis mu'an'an itu diterima dengan dua syarat. Pertama, syaratnya adalah perawinya thiqah dan tidak mudallis. Kedua, menurut Imam Bukhari, perawi yang meriwayatkan dengan an'anah ini harus ada bukti pernah berjumpa, walaupun sekali. Menurut Jumhur dan Imam Muslim, ada hidup sezaman dan ada kemungkinan untuk bertemu. Nah, maka jika dua syarat ini terpenuhi, maka hadis mu'an'an itu dapat dikatakan sebagai hadis yang muttasil. Ya, hadis yang muttasil dan sahih apabila baqi ruwatnya itu siqah. Taib. Wa mithlul hadis wa mithluhu al hadis al mu'annan. Nah, sejenis dengan hadis mu'annan, hadis al mu'annan. Nah, hadis al mu'annan itu apa? Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz anna fulanan qala misalnya. Anna fulanan fa'ala, bahwa fulan berkata, bahwa fulan berbuat. Taib. Bahwa fulan berkata atau fulan berbuat, ini kan tidak menyatakan kalau perawi mendengar apa yang dikatakan oleh fulan. Dia hanya bercerita bahwa fulan berkata. Menceritakan perkataan fulan tidak menunjukkan bahwa ia mendengar perkataan tersebut. Nah, maka hukumnya sama seperti hadis mu'an'an. Ya, karena mu'an'an ini tidak ada kejelasan, tidak ada pernyataan jelas bahwa ia mendengar. Baik, wa mithluhu al-hadithul mu'annan, wa huwa al-hadithul ladhi yuqalu fi sanadihi. Yaitu hadis yang di dalam sanadnya dikatakan, haddatsana fulanun anna fulanan qala aw fa'ala. Fulan bercerita kepada saya bahwa fulan berkata atau fulan berbuat. Nah, maka di sini fulan berkata, sekali lagi tidak ada kejelasan bahwa dia mendengar atau tidak mendengar. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya sama dengan hadis mu'an'an. Nah, walam yata'arrad lahun nazimu. Nah, tetapi memang tidak disebutkan di dalam nazam al-Baiquni ini. Wa qad sawal jumhur baina hukmi riwayati bi lafzi an fulan wa lafzi anna fulan. Anna fulanan. Nah, jumhur mengatakan bahwa hukum hadis mu'an'an dan hadis mu'annan itu sama. Ya. Yang diriwayatkan dengan an fulan atau anna fulanan, hukumnya sama, disyaratkan dua syarat yang disebutkan tadi. Wa yushtaratu fi ittisalihi ma yushtaratu fil mu'an'an, dan disyaratkan supaya dianggap sebagai hadis yang muttasil, ya syaratnya sama dengan syarat hadis al-mu'an'an. Apa syarat tadi? Salamatur rawi minat tadlis, perawi itu benar-benar selamat dari sifat tadlis. Kemudian yang kedua, thubutul mu'asarah ma'a imkanil liqa. Ada mu'asarah, yaitu hidup semasa, hidup sezaman. Kemudian ma'a imkanil liqa, yakni hidup setempat. Maka ini hukum hadis al-mu'an'an. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kemudian pembahasan selanjutnya pada bait yang ke-14 ini adalah al-mubham. Qala an-nazimu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, bahwa hadis mubham adalah hadis yang terdapat di dalamnya perawi yang tidak disebutkan namanya. Maka wa mubhamun min al-hadithi huwa ma ay al-hadithu alladhi fihi rawin lam yusam ay lam yusarrah bismihi. Maka hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat atau di dalam mata rantainya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Ka'an rajulin aw imra'atin aw ba'dihim aw ba'dinn nasi aw syaikhin aw nahwiha. Ya, seperti perawi mengatakan, sami'tu rajulan yaqulu haddatsana fulan, dan seterusnya. Aw haddatsatni imra'atun min ahli al-qaryah. Aw qala ba'dhum, ya, au an ba'dinn nas au an syaikhin, ya, maka ini dikatakan sebagai hadis yang mubham. Kenapa? Karena di dalam perawinya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Taib. Wa qad yaqa'u al-ibhamu fis sanad. Ibham ini, ya, fulan yang mubham bisa jadi terdapat di dalam mata rantai, di dalam sanad. Ka'an yakuna ba'du ruwatihi ghayra musarrahin bismihi. yaitu salah satu perawinya ada yang tidak disebutkan namanya. Wa qad yaqa'u fil matni, terkadang ibham ini, ya, ibham ini bisa terjadi pada matan. Jadi ada mubham di dalam sanad dan ada mubham di dalam matan. Mubham di dalam matan itu misalnya seorang sahabat, famandunahu atau tabi'in mengatakan ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam au sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahwuhuma. Nah, maka ini ibhamnya tidak terdapat di dalam sanad tetapi terdapat di dalam kandungan matan. Ya, ja'a rajulun, seorang lelaki datang kepada Nabi. Siapa? Tidak diketahui. Aw sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk di dalam kandungan hadis, masuk di dalam konten, ya, matan hadis. Contoh al-mubhamu fis sanad. Nah, maka untuk mengetahui hukum mubham ini, kita harus mengetahui perincian pembagian dari mubham ini dan mawadhi' atau mawaqi' al-ibham itu di mana. Awalan al-mubhamu fis sanad, contoh dari hadis mubham pada sanad. Misaluhu ma akhrajahu Abu Dawud qala haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Hammad qala akhbarani sahibun li an Hisham ibn Urwata أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. Ya. Nah, maka di dalam hadis ini, di dalam hadis ini ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Di mana Hammad mengatakan qala akhbarani sahibun li. Seorang sahabat saya menceritakan kepada saya. Nah, sahabat dia siapa? Kita tidak tahu. Ya. An Hisham, sahabatnya meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah mengatakan dari Aisyah. Nah, maka faqauluhu akhbarani sahibun li fi hadha sanadi lam yusarrah bismihi fa huwa mubham. Nah, maka akhbarani sahibun li, sahabat, salah seorang sahabat saya, kita tidak tahu sahabatnya siapa-siapa saja. Kalaupun kita tahu siapa sahabat-sahabatnya, ya kita tidak tahu dari mana dan siapa satu di antara sahabat-sahabatnya itu yang meriwayatkan kepadanya. Nah, maka ini contoh pada mubham pada sanad. Kemudian mubham pada matan contohnya, ma akhrajahu syaikhan min tariqi Umarah ibn al-Qa'qa' an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayyu as-shadaqati a'zamu ajra. Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Umarah ibn al-Qa'qa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahih. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang engkau berikan di saat engkau sedang sehat, sahih, tidak sakit. Kemudian apa? Syahih, kemudian sedang merasa berat untuk bersedekah. Tetapi apa? Tetapi engkau dapat melakukannya. Di saat sehat, kenapa? Orang sehat biasanya ingin menikmati hartanya. Ya. Tetapi ketika sakit, orang biasanya akan royal. Ya. Da'u mardukum bisadaqah. Ya, karena ingin sembuh, akhirnya dia banyak bersadaqah. Jadi di sini ada keinginan. Ya. Tetapi ketika orang itu dalam keadaan sehat, ya, dia bersedekah. Ditambah lagi dia sedang perlu kepada uang, dia sedang mengumpulkan uang untuk nikah, untuk buat rumah dan lain sebagainya, ya, ta'malul ghina, dia sedang mengumpulkan uang supaya banyak, wa takhshal faqr, dan takut, khawatir dari kefakiran, tetapi dapat melawan nafsu tersebut, ya. Walaupun berat tetapi dapat melakukannya, nah maka ini pahalanya akan sangat besar sekali. Al-ajru ala qadril masyakkah. Bahwa pahala akan diberikan oleh Allah, ya, mengikut kepada masyakkah yang kita dapatkan ketika beramal. Nah, maka hadis ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat seseorang yang mubham. Tetapi karena ibhamnya ini bukan pada sanad, tetapi pada matan, maka tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kenapa? Karena yang menentukan matan itu sahih, ya, artinya validitas nisbatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sanad, ya, sementara matan itu sudah ya, yang ingin dibuktikan kesahihannya itu adalah matan, ya, melalui sanad. Nah, ibham ini ada di dalam matan, ya, ada di dalam matan, karena yang penting di dalam matan itu adalah kandungannya. Ya, sementara adanya orang yang tidak disebutkan namanya itu tidak berpengaruh, tidak berbahaya. Nah, maka berdasarkan kepada dua pembagian mubham ini, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa hukum hadis mubham. Baik. Taqaddama annal ibham qad yaqa'u fis sanadi wa qad yaqa'u fil matn. Sebelumnya tadi kita sudah jelaskan bahwa ibham ini bisa terjadi pada sanad atau pada matan. Nah, yang akan menentukan hukumnya adalah ibham itu ada di mana. Baik. Yang pertama, ammal awwalu wa huwa ma yaqa'u fil isnadi fa fihi thalathatu halat. Nah, ini yang perlu harus kita ketahui, bahwa tidak serta merta ketika ada hadis mubham, ketika ada sanad mubham, langsung kita mengatakan hadisnya dhaif. Tidak, kita harus melihat tiga halah ini. Yang pertama adalah an yazulal ibhamu wa yu'rafu ismu dzalika rawil mubham bimaji'ihi musarrahan bihi fi tariqin akhar. Ya. Yang pertama, ada ibham di dalam sanad, tetapi ibhamnya ini terangkat, hilang. Artinya apa? Orang yang tidak disebutkan namanya ini ternyata di dalam riwayat lain namanya disebut. Ya. Misalnya saya mengatakan an rajulin an Ahmada. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan bahwa rajul ini adalah Muhammad misalnya, seperti yang contoh yang akan disebutkan nanti. Ya. Nah, fa idza tabayyana, ternyata apabila orang yang disebutkan namanya, orang yang di dalam satu sanad ini mubham, tetapi di dalam sanad lain ia disebutkan namanya, dan ternyata orang tersebut adalah orang yang siqah, maka apa hukumnya? فَإِنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ. Maka hadisnya dihukum sebagai hadis yang sahih. Ya, hadis itu dihukum sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena namanya itu sudah disebutkan di dalam sanad lain. Wala khilafa fi dzalika, dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang hukum hadis mubham yang jika jaa musarrahan bihi fi thariqin akhar, jika disebutkan namanya di dalam sanad lain. Baik. Misaluhu, contohnya, ma akhrajahu Ahmad qala haddatsana Sufyanu 'anil Hajjaj ibn Furafisata an rajulin an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina ghirrun karimun wa innal fajira khibbun laimun. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala haddatsana Sufyan dari Al-Hajjaj ibni Furafisah an rajulin, dari seorang lelaki, an Abi Salamah. Seorang lelaki ini meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam sanad hadis ini terdapat seseorang perawi yang tidak disebutkan namanya, perawi yang mubham. Baik. Wa qad jaa fa qad jaa fi riwayati Abi Dawud wa Tirmizi wal Hakim bit tashrih bi ismir rajul. Sementara di dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmizi dan riwayat Imam Al Hakim, ya, riwayat Al Hakim, nama orang ini disebutkan. Wa annahu Yahya ibnu Abi Katsir wa huwa thiqah. Dan ternyata rajul yang meriwayatkan dari Abu Salamah ini adalah Yahya ibnu Abi Katsir, yaitu seorang tabi'i yang thiqah. Warrawi anhu Al-Hajjaj ibnu Furafisah. Dan yang meriwayatkan dari Yahya ibnu Katsir, Yahya ibnu Abi Katsir, ini adalah Al-Hajjaj ibnu Furafisah. Qala anhu ibnu Ma'inin wal-Dhahabi la ba'sa bihi. Al-Hajjaj ibnu Furafisah ini dihukum sebagai orang yang la ba'sa bihi. Ya, la ba'sa bihi. وقال أبو حاتم وقال ابن أبي حاتم شيخ صالح متعبد. Ya, adalah seorang yang syekh saleh yang mutaabbid. Ya, artinya derajat hadis Al-Hajjaj ibn Furafisah ini adalah hasan. Waqala al-Hafidh ibn Hajar saduqun 'abidun yahim. Ini di antara perbedaan pandangan ulama tentang Al-Hajjaj ibn Furafisah ini. Ya, saduqun, kalau saduq saja maka hadisnya hasan, seperti yang nanti mungkin akan kita singgung pada pembahasan selanjutnya. Baik. Oke, kalau kita mengambil hukum Al-Hafidh Ibnu Hajar yaitu saduqun yahim, ya maka ini bisa hadisnya akan turun derajatnya menjadi hadis yang dhaif. Ya, karena yahim ini artinya dia ada kekeliruan di dalam riwayatnya. Hanya saja waqad taba'ahu Bishr ibn Rafi'in al-Harithi 'inda Tirmizi, tetapi di dalam riwayat Imam Tirmizi Al-Hajjaj ibn Furafisah ini dimutaba'ah, ya, oleh Bishr ibn Rafi' al-Harithi. Wa qala 'anhu al-Hafiz faqihun dha'iful hadis, dha'iful hadis. Ya, walaupun Rafi' ibn al-Harith Bishr ibn Rafi' al-Harithi ini adalah orang yang dhaif juga, ya, tetapi dia boleh dijadikan sebagai mutabi, ya, sebagai penguat, sebagai pengiring. Ya. Wa fil babi an Ka'b ibn Malik 'inda At-Tabrani fil Kabiri. Ya, kemudian di dalam bab ini, artinya di dalam masalah ini, ya, ada perawi-perawi lain dari para sahabat yang meriwayatkan hadis yang serupa. Maka fal haditsu bi majmu'i turuqihi hasanun. Maka hadis ini dengan keseluruhan, dengan kemajmukan jalurnya adalah hadis hasan li ghairihi. Ya. Nah, maka di sini yang menjadi poin adalah bukan kasus apakah hadis ini dhaif atau tidak, tetapi yang menjadi masalah kita di sini adalah perawi yang tadi, contoh bahwa ada mubham di dalam satu riwayat tetapi di dalam riwayat lain disebutkan siapa orang ini. Ya. Dan bahwa dia adalah Yahya ibnu Abi Katsir. Ya, kita bisa lihat, kalau yang punya bukunya kita bisa lihat penjelasannya dengan gambar. Ya, maaf, di sini bukunya gambarnya terbalik. Ya. Ya, intinya bahwa rajul, ya, bahwa di sini rajul yang mubham, ya, rajul yang mubhamnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, ternyata di dalam riwayat lain dia adalah Yahya ibnu Abi Katsir yang meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Salamah. Ya. Taib, siapa perawi dari rajul ini? Perawi dari rajul ini adalah Al-Hajjaj bin Furafisah. Di sini juga yang meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir adalah Al-Hajjaj ibn Furafisah. Ini menguatkan bahwa rajul ini adalah Yahya ibn Abi Katsir At-Ta'i. Baik, itu halah Ya, kasus yang pertama. Yang kedua, alla yu'rafa ismuhu li'adami maji'ihi min tariqin akhar. Ada riwayat yang mubham, di dalamnya terdapat perawi yang mubham, tetapi setelah kita telusuri jalurnya yang lain, kita telusuri sanad-sanad yang lain, ternyata tidak ada yang menyebutkan siapa nama orang tersebut. Artinya di dalam riwayat-riwayat lain tidak ada yang menyebutkan nama orang yang mubham tersebut. Wa kana ar-rawi al-mubham duna as-sahabi. Nah, kemudian perawi yang mubham ini bukan sahabat. Ya, kenapa kalau sahabat tidak disebutkan namanya itu tidak apa-apa. Selama tabi'i yang mengatakan qala rajulun minas sahabah itu adalah orang yang siqah dan tidak pendusta, ya maka dia sudah itu tidak membahayakan status dari hadis tersebut. Kenapa? Karena as-sahabatu kulluhum udul. Ya. Baik. Nah, maka jika yang mubham ini adalah di bawah sahabat, yaitu tabi'i dan seterusnya, fahadha dha'ifun la yuhtajju bihi, maka hukumnya hadis ini adalah dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi dalil di dalam hukum akidah dan lain sebagainya. Kenapa? Li'anna min syurutil qabul kama marra fi syurutil hadithis sahihi wal hasan, karena syarat hadis sahih, karena hadis tersebut diterima, ada kriterianya, ada syaratnya, seperti yang telah dijelaskan di dalam syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, yaitu apa? Thubutu adalatul rawi wadabtihi, bahwa perawi ini benar-benar adil dan benar-benar dhabit. Ya. Fa idza ubhima, tetapi apabila perawinya ini diibham, tidak disebutkan namanya sehingga ia tidak dikenal, maka secara otomatis sifat adalah dan dhabitnya tidak akan diketahui. Lah bagaimana kita mau mengetahui dia itu siqah atau tidak siqah, wang namanya saja kita tidak ketahui. Fa idza ubhima juhilat adalatuhu wa dhabtuhu min babi aula, maka sudah tentu kalau namanya saja kita tidak tahu, ya sudah tentu sifat adalah ataupun dhabatnya akan lebih tidak diketahui lagi. Contohnya ma akhrajahu at-Thayalisi fi musnadihi qala haddatsana Juhair bin Yazid an Abbas ibn Hulaisin an rajulin min ahli al-Kufati qala kuntu fi halaqati Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shahida ala 'abdin bi shahadatin laysa laha bi ahlin falyatabawwa maq'adahu minan nari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, bukan Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani adalah sahibu Sunan, sementara Abu Daud At-Tayalisi ini adalah sahibu Al-Musnad. Qala haddathana Juhair ibn Yazid an Abbas ibn Hulais an rajulin min ahlil Kufah. Abbas ibn Hulais mengatakan an rajulin min ahlil Kufah, seorang lelaki dari penduduk Kufah. Siapa dia? Tidak kita ketahui. Nah, taib. Maka di dalam hadis ini terdapat perawi yang mubham, yaitu apa? Rajulu min ahlil Kufah. Taib. Siapa perawi ini? Apakah ada di dalam riwayat-riwayat lain yang menyebutkan namanya? Kita lihat. Wa akhrajahu Ahmad an Juhair ibn Yazid al-Abdi. Ya, ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Juhair ibn Yazid al-Abdi. An Khidash ibn Ayyash. Sementara di dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi tadi an Abbas ibn Hulais. Ya, tetapi di dalam riwayat ini an Khidash ibni Ayyash. Qala kuntu fi halaqatin bil Kufati fa idza rajulun yuhaddithu. Ya. Kayak ini kemungkinan ada tashif atau tahrif di dalam namanya. Ya, Abbas ibnu Hulais ya menjadi Khidash ibnu Ayyash. Ya, di dalam dari segi huruf itu ada kemiripan, wallahu alam. Ya. Tetapi hadis yang diriwayatkan itu sama. Ya, hadis yang diriwayatkan itu sama. Jadi kemungkinan bahwa Abbas ibn Hulais dan Khidash ibn Ayyash ini satu orang, hanya saja mungkin ada kekeliruan dari perawi di dalam menyebutkan namanya. Dia bercerita apa? Kuntu fi halaqatin, suatu ketika aku berada di dalam halaqah ilmu di Kufah. Fa idza rajulun yuhaddis, tiba-tiba ada orang yang menyampaikan hadis dan mengatakan, kunna julusan ma'a Abi Hurairah, suatu ketika kami duduk bersama Abu Hurairah. Nah, sementara di dalam riwayat di atas tadi dikatakan, an rajulin min ahlil kufati kuntu fi halaqati Abi Hurairah. Jadi peristiwanya sama. Ya. Nah, maka di dalam riwayat lain, semuanya itu tidak ada yang menyebutkan nama rajul ini. Dan rajul ini bukan di dalam generasi sahabat. Nah, maka ini akan sangat berpengaruh ya di dalam kesahihan, akan sangat mempengaruhi status sanad hadis ini. Ya, nah, maka hukum hadis ini adalah apa? Hadisnya adalah dhaif. Sebabnya apa? Ada perawi yang mubham dan tidak disebutkan namanya di dalam pada jalur yang lain. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, an yakunal mubhamu sahabiyan. Yang ketiga adalah mubhamnya ini adalah sahabat. Dari perawi hingga tabi'in semuanya disebutkan namanya. Kemudian tabi'i mengatakan an sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat. Ya, tidak disebutkan namanya. Ya. Contohnya apa? Kan yaqulat tabi'i thiqah, misalnya seorang tabi'i yang thiqah mengatakan an rajulin minas sahabah. Ya, aku mendengar atau aku mendapatkan berita dari seorang sahabat, atau aku mendengar dari seorang sahabat tanpa menyebutkan namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au nahwu dzalika fa hadza maqbulun 'indal jumhur. Apa hukum hadis ini? Hadis ini hukumnya maqbul 'indal jumhur selama di dalam sanadnya tidak ada masalah. Ya, tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah pada masalah ibhamus sahabah ini, memubhamkan tidak menyebutkan nama sahabat. Selama tabi'i yang mengatakan an rajulin minas sahabah ini adalah orang yang fiqah, ya maka tidak masalah sahabat itu tidak disebutkan. Ya. Wadhalika, kenapa? Wadhalika kama qala al-hafidh ibn Hajar. Ya, mohon maaf tadi koneksinya terputus. Yang ketiga adalah apabila mubhamnya adalah sahabat. Ya. Maka para jumhur mengatakan bahwa apabila mubhamnya adalah sahabat, maka hadis tersebut adalah hadis yang makbul. Ya. Karena para sahabat seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, udulun kulluhum, semuanya adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil yang telah ditakdil oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tadurrul jahlu bi ayanihim, maka ayan mereka itu tidak apa-apa diketahui. Artinya tidak diketahui namanya itu tidak apa-apa. Nassu alaihi al-imamu Ahmad fi riwayatil athrami anhu wa bihi jazama a'immatul hadis. Dan itu yang ditansis, yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam riwayat al-athram darinya. Kemudian itu juga pendapat itu yang dijazam, dipastikan oleh ulama-ulama hadis, ulama usul, wa la yattajihu fihi khilaf. Dan tidak ada khilaf yang muttajih di dalam masalah ini. Ya. Contohnya, ma'akhrajahu muslimun min tariqi az-Zuhri 'an Abi Salamah wa Sulaiman ibn Yasar maula Maimunah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Anshar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-qasamata 'ala ma kanat 'alaihi fil jahiliyah. Nah, maka di dalam hadis ini ada sahabat yang tidak disebutkan. Siapa yang meriwayatkan darinya? Yaitu dua orang, yaitu Abu Salamah adalah seorang tabi'i yang fiqah, kemudian Sulaiman ibn Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? An rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Anshar. Ya. Nah, maka hadis ini ya ada perawi yang ada sahabat yang mubham. Ya, maka itu tidak mempengaruhi status kesahihan hadis ini. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kedua, am wa huwa an yaqa'a al-ibhamu fil matni, itu semuanya tadi semuanya itu terletak, ibhamnya itu terletak pada sanad. Ya, pada sanad. Saya ringkas sekali lagi bahwa yang pertama terletak pada sanad, yang terletak pada sanad ada rawi yang mubham tetapi di dalam riwayat lain disebutkan namanya. Ya. Kemudian yang kedua, ada rawi yang mubham, setelah kita telusuri riwayat-riwayat lain ternyata tidak ada yang menyebutkan namanya, maka ini sudah pasti dhaif. Ya. Kemudian yang ketiga, perawi yang mubham itu adalah sahabat, maka ini tidak ada masalah. Ya. Kalau yang kedua itu sudah pasti dhaif. Ya. Tapi yang kedua ini akan bergantung kepada baqiyatur rijal. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? An yaqa'al ibhamu fil matn. Sekarang masuk pada mubham yang ada di dalam matan. Ya, contohnya adalah seperti yang disebutkan tadi di awal, yaitu ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya. Fala khilafa, maka hukumnya apa? Fala khilafa fi jawazil istidlal bihi, maka tidak ada khilaf di dalam kebolehan kita menggunakan hadis tersebut sebagai landasan dalil. Madama mustawfiyan li sifatil qabulil masyrutah fi sihhati wal husni, selama memenuhi kriteria hadis yang diterima seperti yang disyaratkan pada hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Taib tambih, al-mubhamu fannun fi ghayatil ahammiyati bin nisbati li'ulumil hadis. Di sini ada mulahadah penting bahwa masalah mubham, ya, pembahasan tentang mubham ini adalah suatu disiplin di dalam ilmu hadis yang sangat perlu untuk diketahui. Kenapa? Li'anna ma'rifata hadzal mubham idza kana fil isnadi yatawaqqafu 'alaihi at-tashih wa at-tada'i. Ya, karena mengetahui masalah ini akan menentukan hukum hadis tersebut. Ya, apakah dhaif atau tidak. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak tahu masalah ibham ini, ketika kita menemukan ada sanad yang mubham, kita akan langsung mengatakan, oh berarti sanadnya dhaif. Nah, tetapi kalau kita mengetahui bahwa ternyata jika yang mubham ini disebutkan di dalam jalur lain, ya maka itu akan sangat mempengaruhi, bahkan akan dapat menjadikan hadis ini menjadi hadis yang sahih. Nah, لأن معرفة هذا المبهم إذا كان في الإسناد يتوقف عليه التصحيح والتضعيف. Kenapa? Karena mengetahui mubham ini jika ia berada pada sanad itu akan sangat menentukan sekali kesahihan atau kedhaifan sanadnya. Wal qabul war rad, apakah hadis ini diterima atau tidak. Fala budda minal bahthi anhu, maka harus kita cari. Tidak cukup hanya melihat kepada satu sanad, menemukan ada perawi yang mubham langsung kita katakan hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ada perawi yang mubham. Tidak. Kita harus mencari jalur lain, mungkin di dalam jalur lain, di dalam thoriq yang lain itu ada yang menyebutkan nama orang ini. Agar kita dapat mengetahui bahwa orang ini thiqah atau tidak thiqah, adil atau tidak adil, dhabit atau tidak dhabit. Waqad ya'ti mubhaman fi thoriqin wa yubayyanu fi thoriqin akhar. Sebab banyak sekali kasus yang terjadi bahwa di dalam satu sanad ada orang yang mubham, ternyata disebutkan namanya di jalur lain. Ya. Walidzalika i'tana al-ulama'u bi bayani ma ubhima min ar-ruwat. Oleh sebab itu para ulama, karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting sekali, mereka banyak membahas tentang permasalahan ini, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengarang buku khusus pembahasan tentang perawi-perawi yang mubham. Wa qad sannafu fihi kutuban katsirah. Ahammul mu'allafat fil mubham. Taib, apa saja kitab-kitab yang boleh menjadi rujukan di dalam masalah mubham ini, perawi yang mubham. Yang pertama adalah ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bernama Al-Asma'ul Mubhamah fil Amba'il Muhkamah. Itu lil Khatib Al-Baghdadi. Beliau menyebut nama-nama mubham. Mubham ini ada perawi yang mubham. Siapa dia? Itu ditelusuri oleh Imam Al-Khatib. Kemudian Al-Isyarat ilal Mubhamat. Itu lil Imam An-Nawawi. Beliau membahas tentang perawi-perawi yang mubham. Ya, ikhtasarahu min kitabil khatib, yang sebenarnya Al-Isyarat ilal Mubhamat ini adalah ringkasan yang dibuat oleh Imam Nawawi terhadap kitab Al-Khatib yang disebutkan tadi. Kemudian Ghawamidul Asma'il Mubhamah. Ya, nama-nama mubham yang ghamid. Nah, itu ditulis oleh Imam Bashkual. Qala al-Hafidhus Sakhawi fi Fathil Mughith wa huwa ajma'uha. Artinya yang paling menghimpun masalah mubham ini, yang paling komprehensif, yang paling sempurna ataupun paling cakupannya paling luas adalah kitab Ghawamidul Asma lil Imam Ibnu Bashkawal. Kemudian yang terakhir ada kitab lain juga, yaitu Al-Mustafadu min Mubhamatil Matni wal Isnad lil Hafidh Waliyuddin Abi Zur'ah Ibn al-Hafidh al-Iraqi wa ghayruha, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang dikarang oleh ulama khusus membahas tentang perawi yang mubham. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.